Hadirin, kita lihat saja dan kita simak jawabannya bersama Mbak Woro Kartika dalam langgam Lir Ilir. Monggo nggih, ibu-ibu, bapak-bapak, monggo sarang-sarang salawat nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pundi Bu jawabe? Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk Bapak Yajid ya. Sarang-sarang nggih. Salatung